Wahai Ciminah, duduk bersimpuh. Wahai Ciminah, duduk bersimpuh. Tenun nan siak kebaya labu. Tenun nan siak kebaya labu. Duhai Ciminah, abang dah jauh. Bijak besar.